Gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala Richter dan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan kota Palu dan sekitarnya beberapa waktu lalu membangkitkan nurani seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan kepada para korban. Adapun yang juga ikut memberikan bantuan dan donasinya adalah Ustadz Abdul Somad yang mewakili para donatur. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama tim gabungan Tafakus Study Club, Sahabat Al-Aqsa, Sahabat Dakwah, Sekolah Al-Azhar Sifa Budi, dan dibantu oleh tim SAR Hidayatullah, pada tanggal 6 sampai 7 November 2018 telah menyalurkan amanah dari masyarakat Indonesia yang dititipkan kepada Ustadz Abdul Somad dan tim gabungan untuk para korban di kota Palu, Sigi, dan Donggala. Ustadz yang dikenal dengan sejuta viewersnya ini menyerahkan seluruh total donasi yang terkumpul dalam rentang waktu mulai tanggal 18 Oktober hingga 3 November 2018. Ini ngerekam. Donasi ini telah disalurkan ke 3 wilayah terdampak gempa bumi dan tsunami, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Untuk Kota Palu disalurkan ke posko-posko pengungsian, Majelis Al-Khairat, dan Pondok Pesantren Hidayatullah. Untuk Kabupaten Sigi disalurkan di Masjid Desa Tofu, Kecamatan Gumbasa. Sedangkan untuk Kabupaten Donggala disalurkan di Masjid Darurat Ar-Rahman, Dusun 1, Desa Sumari. Adapun bentuk-bentuk penyaluran donasi ini berupa santunan uang tunai untuk keluarga yang terdampak gempa bumi dan tsunami, termasuk imam-imam masjid, beras, buku ikro, alat-alat tulis, meja belajar, dan Al-Quran untuk anak-anak mengaji. Ada juga untuk renovasi masjid dan pondok pesantren terdampak gempa dan tsunami. Alhamdulillah, seluruh dana yang disumbangkan secara total sudah disampaikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Tidak ada potongan sepeser pun untuk biaya operasional, serta penyalurannya pun dilaksanakan melalui relawan-relawan di lapangan yang telah ditunjuk oleh Ustadz Abdul Somad dan tim secara resmi. Untuk biaya selama perjalanan, seluruh rombongan menggunakan dana pribadi dari para relawan dan donatur yang secara khusus menginfakkan hartanya untuk operasional. Kami datang dari, ada yang dari Pulau Jawa, saya sendiri dari Pulau Sumatera, Provinsi Riau, ada yang dari Jakarta. Semuanya tujuannya sama, datang untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, hendaklah menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini panjang umur kita dan berkah rezeki kita, insyaallah. Amin. Kemudian kami mendengar, menonton, menyaksikan yang namanya gempa bumi, tsunami, musibah yang menimpa saudara kami. Maka dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Walaupun yang tertimpa musibah itu saudara kami di Donggala, di Palu, di Sigi, tapi kami merasa itu sama seperti pada diri kami sendiri. Maka saya sejak peristiwa itu terjadi sampai hari ini, setiap ada acara pengajian, ketika ditutup dengan doa, tidak pernah sekalipun absen mendoakan saudara-saudara. Dan banyak bantuan-bantuan dari kaum muslimin, baik yang disalurkan pribadi maupun ormas maupun solidaritas masyarakat muslim. Hari ini bersama kami ada namanya Sahabat Hijrah, ada Sahabat Al-Aqsa, ada Tafakuh, lalu kemudian Sekolah Al-Azhar Sifa Budi, dan panitia besarnya adalah dari Hidayatullah. Inilah satu rombongan ini datang untuk berbagi amanah yang disampaikan dari kaum muslimin muslimat seluruh Indonesia. Adapun pelajaran yang berharga yang dapat kami ambil, bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tanah yang begitu baik, rumah yang begitu kokoh, ternyata kalau Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi betapa kita ini tidak ada apa-apanya. Apa yang kami lihat tadi pagi di Palu, kemudian tadi malam kami pulang dari Sumeri kampung di Donggala, lalu kemudian hari ini dan nanti siang akan pulang ke Jakarta. Ini semua mengambil i'tibar pelajaran yang namanya gempa bumi, musibah, bencana itu ada tiga. Yang pertama, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, penyakit, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Dengan cara itu Allah menghapuskan dosa-dosa. Makanya kita disuruh terus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tinggal di satu perahu. Perahu itu besar. Ada orang yang melobangi lantai perahu. Kita diam. Karena kita anggap kalau air masuk yang tenggelam dia saja. Kita menganggap tidak perlu larang-larang orang. Itu urusan dia. Jangan kita urus-urusan orang. Itu privasi dia. Padahal ketika air masuk, yang tenggelam bukan yang melobangi saja. Yang di bawah perahu tenggelam, yang di atas ikut tenggelam, yang tinggal di tiang geladak kapal pun ikut juga. Makanya kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak orang memakmurkan masjid, ajak orang pakai jilbab, ajak orang menyambung silaturahim, wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Larang jangan pakai narkoba, larang jangan berjudi, larang jangan berzina. Kalau kamu tidak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, la yushikanna ay ba'afallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir, kata Nabi, dikirimkan Allah hukuman gara-gara dosa itu. Tsumma tad'unahu, ketika datang dia lalu kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami menyampaikan salam dari masyarakat Palu, Sigi, dan Donggala secara khusus untuk seluruh donatur yang telah menitipkan amanah bantuannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah balas dengan ridho dan surganya. Amin.